Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di, dan kita masih berada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 18 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Kata Allah عز وجل, masih berbicara mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mengatakan bahwa Al-Quran atau janji-janji Allah itu merupakan dongeng-dongeng terdahulu. Merekalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah benar-benar al-qaul, benar-benar azab menimpa mereka. Sebagaimana fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi, sebagaimana qaulul haq ay azab dari Allah telah menimpa umat-umat terdahulu ay sebelum mereka, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sebagaimana hukuman azab telah berlalu sebelum mereka yang menimpa bangsa jin dan bangsa manusia, sesungguhnya mereka adalah khasirin, orang-orang yang merugi. Walikullin darajatum mimma amilu, setiap dari mereka berada pada derajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Waliwafiyahum a'malahum wahum la yudlamun, dan untuk Allah Azza wa Jalla mengganjar mereka dengan amalan-amalan mereka, dan mereka tidak akan dizalimi. Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari, dan ingat di saat dihadapkan orang-orang kafir di hadapan neraka, dikatakan kepada mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, sungguh kalian telah menghabiskan, azhabtum ay telah berangkat dengan kebagusan-kebagusan rezeki kalian di kehidupan dunia. Maksudnya kalian sudah habiskan. Kalian telah menghabiskan rezeki-rezeki yang baik di kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati, bersenang-senang dengannya. Falyaum, pada hari ini. Tujzawna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dulu di dunia demikian hidupnya kalian, pada hari ini kalian akan diganjar dengan azab yang menghinakan terhadap apa yang kalian dulu telah menyombongkan diri di muka bumi. Bighairil haq, dengan tidak mengindahkan kebenaran. Wabima kuntum tafsukun, dan dengan apa yang kalian telah lakukan dari kemaksiatan, ai dengan kefasikan kalian. Wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Dan ingatlah saudara Ad, di saat dia telah memberikan peringatan kepada kaumnya, bil ahqab, yaitu dengan gunung pasir yang berada di sekitar mereka, di sekitar kaum Ad. Barakallahu fikum. Nabi Hud mengingatkan kepada mereka tentang bukit-bukit pasir. Wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi, dan telah berlalu peringatan-peringatan sebelum, wa min khalfihi, dan sesudahnya, sesudah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, alla ta'budu illallah. Rasul yang diutus kepada kaum Ad tersebut mengatakan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sesungguhnya aku takut atas kalian azab yaumin azim, pada hari yang besar. Qalu, mereka menjawab, ajitana li ta'fikana an alihatina, mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadikin, maka datangkanlah apa yang engkau telah janjikan kepada kami, ai dari azab. Ayo, coba datangkan apa yang engkau telah janjikan kepada kami, jika engkau orang-orang yang jujur. Qala, innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Rasul yang diutus kepada kaum Ad mengatakan, sesungguhnya ilmu itu hanya di sisi Allah. Aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang aku disuruh dengannya. Akan tetapi, aku melihat kalian kaum yang bodoh. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadha 'aridun mumtiruna, bal huwa masta'jaltum bih, rihum fiha 'adzabun alim. Maka di saat mereka melihat aridan, gumpalan awan menghadap atau menuju perkampungan mereka, mereka mengatakan, inilah awan yang mendatangkan hujan. Akan tetapi, dia adalah azab yang disegerakan dengannya kepada kalian, yaitu angin. Di dalam angin itu terdapat azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin itu menghancurkan segala sesuatu sesuai dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga mereka menjadi tidak dilihat kecuali bekas-bekas puing-puing tempat tinggal mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas kaum yang berbuat maksiat. Kita lihat tafsirnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, ulaika alladhina bihadihi alhalah az-zamimah haqqa alaihimul qawl, ay haqqat alaihim kalimatul azab fi jumlati umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi alal kufri wa taqdi, fayadkhulu haula fi ghimarihim wa yaghriquna fi tayyarihim. Kata beliau, mereka-mereka itulah, yaitu mereka yang berada dalam kondisi tercela, benar-benar kalimat azab menimpa mereka. Mereka ini masuk dalam golongan umat-umat sebelum mereka, dari kalangan jin dan kalangan manusia, yang mereka juga kufur kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, masuk dalam golongan mereka, dan mereka tenggelam dalam arus hidup mereka. Innahum kanu khasirin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang merugi. Wal khusranu fawatu ra'si malil insan. Wa idza faqada ra'su malihi fal arbahu min babi aula wa ahra, fahum qad fatahumul imanu wa lam yahsulu shay'an minan na'imi wa la salimu min adzabil jahim. Sungguh mereka adalah kaum yang merugi. Orang yang merugi itu, kerugian itu adalah lenyapnya, hilangnya, habisnya modal ra'sumal, ay modal seseorang. Itu khusran, kerugian. Di saat modalnya itu amblas habis. Kalau modal hartanya sudah habis, tentu keberuntungan min babi aula wa ahra, lebih tidak ada lagi. Modalnya amblas lah, terus mau beruntung dari sisi mana? Ini merugi, barakallahu fikum. Yaitu lenyapnya modal, hilangnya modal, maka hilang dan lenyapnya keberuntungan atau untung min babi aula wa ahra, lebih patut dan lebih pantas lagi. Sungguh mereka telah luput iman, lenyap atau hilang keimanan, dan tidak bisa menggapai sesuatu pun dari nikmat, dan mereka tidak selamat dari azab yang pedih. Wa likulli min ahli al-khair wa ahli syarri darajat mimma amilu, ay kullun ala hasabi martabatihi min al-khairi wasyarri wa manaziluhum fid daril akhirati ala qadri a'malihim. Setiap dari mereka, orang yang mengerjakan kebaikan dan orang yang mengerjakan kejelekan, darajat, mereka bertingkat-tingkat terhadap apa yang mereka telah perbuat. Ay kullun ala hasabi martabatihi. Semuanya berada di atas kedudukan masing-masing. Minal khairi wa syarri, apakah dari kebaikan atau kejelekan. Tempat-tempat mereka di negeri akhirat juga demikian, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar karya amal mereka. Walihadza qala waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun bi alla yuzada fi sayyiatihim wa la yunqasa min hasanatihim. Akan diberikan imbalan amalan-amalan mereka, dan mereka tidak akan dizalimi, tidak ditambah dari kejelekan mereka, dan tidak pula dikurangi dari kebaikan mereka. Setiap akan memperolehnya, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ke-20. Yadhkuru ta'ala halal kuffari inda ardihim ardihim 'alan nari hina yuwabbakhuna wa yuqarra'una. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir di saat mereka dihadapkan pada neraka, dan ketika mereka dicerca, dan ketika mereka dicela, fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, "Adhabtum thayyibatukum fi hayatikumud dunya." Rezeki-rezeki baik kalian itu telah kalian habiskan di kehidupan dunia. Haitsut ma'nan itma'annatum ila dunya. Itma'annantum ila dunya waqtarartum biladzatiha waraditum bisyahawatiha wa'alhatkum tayyibatuha anissa'i li'akhiratikum. Kalian tenang dan tenteram dengan dunia. Kalian tertipu, menipu kalian kelezatan dunia. Dan kalian senang dan rida dengan syahwat dunia. Dan kebaikan kebahagiaan dunia itu telah melalaikan kalian untuk berusaha buat akhirat kalian. Wastamta'tum biha kama tatamatta'ul an'amus sarihatu fahiya hadzukum min akhiratikum. Dan kalian telah bernikmat-nikmat sebagaimana bernikmat bersenang-senangnya binatang ketika kondisi dilepas. Fahiya hadzukum min akhiratikum. Itulah bagian kalian dari akhirat kalian. Falyaw tujzawna azabal hun ail adab asyadid alladhi yuhinukum wa yufdihukum bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq. Pada hari ini kalian akan diganjar dengan azab yang pedih, azab yang menghinakan kalian, azab yang membongkar aib-aib kalian terhadap apa yang kalian bersombong di dunia dengan tanpa mengindahkan kebenaran. Ai tansabuna tariqad dallata allati antum 'alaiha ila Allah wa ila hukmihi wa antum kadzaba fi dhalik wa bima kuntum tafsukun ai tatakabbarun wa takhrujuna an ta'atihi. Kata beliau, kalian nisbatkan jalan yang sesat itu, yang kalian berada di atasnya kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah. Kalian berdusta dalam hal itu. Dan juga dengan apa yang kalian melakukan atau bermaksiat dengannya, sombong, kemudian kalian keluar dari ketaatan kepada Allah. Fajama'u baina qaulil batil wal amali bil batil wal kadhibi 'ala Allah wal qadhhi fil haqqi wal istikbari 'anhu fa'uqibu ashadd al 'uqubata. Beliau kemudian menyimpulkan bahwa mereka telah menghimpun di antara satu, ucapan batil; dua, beramal dengan kebatilan; tiga, berdusta atas nama Allah; keempat, mencela kebenaran; kelima, sombong dari kebenaran. Fa'uqibu ashaddal uqubah. Lalu mereka dihukum dengan hukuman yang perih. Wadhkur bisana'il jamil akhu adin wa huwa hud alaihi salam haythu kana minar rusulil kirami alladhina faddalahum ta'ala bidda'wat ila dinihi wa irsyadil khalqi ilaihi. Dan ingatlah, kata Allah Azza wa Jalla, dan sebutlah dengan pujian yang bagus saudara engkau Ad, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Hud alaihi salatu wassalam adalah minar rusulil kiram, dari barisan rasul yang terhormat, yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan keutamaan kepada mereka dengan berdakwah kepada agamanya menuju agamanya dan membimbing umat menujunya. Id anzaru qaumahu wa hum ad. Tatkala Nabi Hud alaihissalatu wassalam memberikan peringatan kepada kaumnya, mereka adalah kaum Ad. Bil ahqaf, ay fi manazilihimul ma'rufah bil ahqafi wa hiya ar-rimal al-kathiratu fi ardil Yaman. Agar memperingatkan kaumnya, yaitu kaum Ad, dengan al-ahqab, ay tempat mereka yang ma'rufah, yang terkenal. Kaum Ad itu terkenal dengan bil-ahqab, dikelilingi oleh bukit-bukit pasir, yaitu pasir yang banyak di negeri Yaman. Waqad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi. Sungguh telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan sesudah, ais di hadapan dan di belakang. Falam yakun bid'an minhum, maka bukanlah Nabi Hud alaihi salatu wassalam baru dari mereka, tidak. Wala mukhalifan lahum, dan juga Nabi Hud tidak menyelisihi para utusan-utusan sebelum beliau. Qailan lahum, beliau berucap kepada mereka, alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian azab yang pedih. Fa'amarahum bi'ibadatillah al-jami'ah likulli qawlin sadidin wa amalin hamidin. Wa nahahum anisyirki wa tandih. Wa khawafahum illam yuti'uhu al-azabah asyadida falam tufit fihim tilka da'watu. Kata beliau, beliau memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Nabi Hud alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum Ad untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah likulija, mencakup segala ucapan yang baik dan amalan yang terpuji. Beliau melarang mereka dari melakukan kesyirikan dan penyekutuan. Bahkan beliau menakutkan mereka jika mereka tidak mentaatinya dengan azab yang pedih. Namun tidak berfaedah buat mereka dakwah tersebut. Qalu, bahkan mereka mengatakan, ajitana litafikana an alihatina, ay laysa laka minal qasad, wala ma'aka minal haq, illa annaka hasattana ala alihatina, fa'aratta antusrifana anha. Mereka berkata, engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Engkau tidak punya tujuan, dan tidak ada bersama engkau kebenaran, kecuali engkau ini hasad kepada kami atas Tuhan-Tuhan kami. Anda ingin memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Silahkan datangkan apa yang telah dijanjikan buat kami, apa yang kau telah janjikan buat kami, ancamkan buat kami, jika engkau itu benar-benar jujur. Wa hadza ghayatul jahli wal inad. Menantang hukum Allah, menantang murka dan azab Allah, ini merupakan puncak kebodohan dan puncak penentangan. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Bil qaul. Dengan ucapan dia menantang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innamal ilmu indallah. Fahuwa alladhi biyadihi azimmatul umuri wa maqalidiha. Wahuwa alladhi ya'tikum bil adab insya'a. Dia berkata Nabi Hud, sungguh ilmu itu ada di sisi Allah. Alladhi biyadihi, maka di tangannya lah kendali semua perkara. Di tangannya lah kembali semua urusan. Wa maqaliduha, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Biyadihi azimmatul umur. Wa maqaliduha. Wahuwa alladhi ya'tikum bil adhabi insya'ah. Dialah yang akan mendatangkan kepada kalian azab jika dia menghendaki. Uballighukum ma ursiltu bihi. Aku hanya menyampaikan apa yang aku ditugaskan dengannya. Ay laysa alayya illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku telah melihat kalian ini adalah kaum yang bodoh. Falidzalika sadara minkum ma sadara min hadhil jur'ati syadidah. Oleh karena kebodohan kalian ini, muncul dari kalian apa yang muncul dari bentuk keberanian yang tinggi. Fa'arsalallahu alaihimul azaba al-azimah. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka, mengirim kepada mereka azab yang pedih. Apa itu? Wahuwarrihul lati dammarathum wa ahlakathum. Yaitu angin yang menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Cuma angin dikirim, barakallahu fikum, kepada kaum 'Ad rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala, falamma ra'awhu al'azaba 'aridan mustaqbil awdiyatihim, ay mu'taridan kas-sahabi. Allah berfirman, di saat mereka menyaksikan azab, aridham mustaqbila audiyatihim, membentang menuju audiyatihim, ay mu'taridhan kasahab, bergulung, bergumpal, bagaikan awan, qad aqbala ala audiyatihim, telah menuju, menuju perkampungan mereka. Audiah, lembah-lembah mereka. Di mana di lembah itu allati tasilu, mengalir air. Fatasqi maza fatusqiya mazar mazari'uhum fatusqa mazari'uhum, lalu melalui aliran air itu disirami tanaman-tanaman mereka. Wa yashrabun, pada lembah itu mereka minum, min abariha, dari sumur-sumurnya. Wa gudraniha, dan dari anak sungainya. Barakallahu fikum. Qalu mustabshirin, mereka mengatakan dengan penuh riang gembira, hadza 'aridhum mumtiruna, ay hadza sahab sayumtiruna, awan ini akan menurunkan hujan buat kita. Qala ta'ala, bal huwa mastajaltum bi, ay hadza alladhi janaitum bihi 'ala anfusikum haitsu kuntum fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Allah mengatakan bahkan ini adalah azab yang disegerakan dari kejahatan kalian terhadap diri-diri kalian. Di saat kalian mengatakan, datangkan kepada kami ancaman engkau jika engkau as-sadiqin, termasuk orang-orang yang jujur. Rihun fiha azabun alim tudammiru kulla syai'in tamurru alaihim min syaddatiha wa nahasiha. Kata beliau, ternyata di dalam awan itu hembusan angin menjadi azab yang pedih, menghancurkan segala sesuatu. Lewat angin itu barakallahu fikum, dengan kerasnya, dengan ya barakallahu na'am, dengan kencangnya. Fasallataha Allahu alaihim sab'a layal, Allah menguasakan angin itu atas mereka selama 7 malam wa thamaniyata ayyamin husuma, dan selama 8 hari berturut-turut. Coba barakallahu fikum. Ternyata angin ini akan bisa menjadi jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kalau sekarang Allah Azza wa Jalla menundukkannya, tapi di saat kemudian Allah berikan kekuasaan, kemampuan untuk mengobrak-abrik kaum, selesai sesaat. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menguasakan rih angin itu atas kaum 'Ad selama 7 hari 7 malam, 8 hari husuman berturut-turut. Fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Anda menyaksikan kaum itu bergelimpangan mati barakallahu fikum, seolah-olah mereka itu bagaikan a'jaz nakhl, batang korma yang sudah rapuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Barakallahu fikum. Diperbuat oleh angin itu bi amri rabbiha, karena perintah dari Rabbnya. Ai bi iznihi wa masyiatihi. Angin itu berbuat mengobrak-abrik kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaum yang terkenal kuat barakallahu fikum. Ya, kaum yang terkenal kuat rahimani wa rahimakumullah, ternyata tidak mampu menghadapi angin. Dia berbuat angin itu terhadap mereka dengan izin dari Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Qad talafat mawashiyuhum wa amwaluhum wa anfusuhum. Hancur lebur binatang ternak mereka, harta-harta benda mereka, dan juga diri-diri mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas kaum yang berbuat dosa. Bisababi jurmihim wa zulmihim, kami imbalkan atau hukum mereka disebabkan karena dosa mereka dan kezaliman mereka. Allahu Akbar. Jadi rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah membuat perhitungan di dunia sebelum di akhirat dengan siapapun dia dari hambanya. Kalau hambanya itu berbuat baik, walikullin darajatum mimma amilu, Allah membikin perhitungan yang baik buatnya di dunia dan sebelum akhirat. Kalau dia berbuat jahat dan berbuat jelek, Allah Azza wa Jalla membuat perhitungan dengannya di dunia sebelum akhirat. Bagi orang yang beriman, inilah yang menggembirakan dia. Bolehlah dia menang, Anda menang, Anda berjaya, barakallahu fikum, dengan kesalahan, dengan kekeliruan, dengan kebatilan, dengan kezaliman. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah membuat perhitungan bersama Anda di dunia dan juga barakallahu fikum di akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, tentu pesan buat kita semuanya agar terus kita berupaya, berusaha mengukir hidup kita ini dengan ukiran-ukiran yang baik. Kalaupun terjatuh di dalam noda-noda dosa, untuk segera kita mengukirnya dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.